lak tembang anyar gerimis nangis. Kok dikit ah, dodok bae dikit nyang nangis ya nangis ya nyang beli nangis menang dodok bae. Ya yang penting mah merdeka beli nangis maning. Iya. Spesial buat Bapak Dida beserta seluruh panitia penyelenggara. Mudah-mudahan diparingi wong silengkong kising sehat.